السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita memohon kepadanya sebagaimana dia menyempurnakan nikmat hidayahnya untuk kita di dunia, menyempurnakan nikmat tersebut kelak di akhirat, sehingga kita bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahannam menuju surga Allah Jalla Jalalu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji poin-poin perjanjian antara Nabi alaihi salatu wassalam dari pihak umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang mereka telah ada di kota Madinah. Sama-sama pendatang sebenarnya, tapi mungkin mereka lebih dahulu datang ke Madinah karena penduduk asli Madinah adalah orang-orang Arab dari kalangan Aus dan Khazraj. Di antara poin yang telah kita bahas, ada poin ke-13. Dikatakan bahwasanya la yakhruj minhum ahadun au innahu la yakhruj minhum ahadan illa bi izni Muhammadin SAW. Maksudnya enggak boleh ada di 13 tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sejatinya enggak boleh ada pasukan-pasukan yang dikirim. Karena waktu itu kita bahas bahwasanya dilarangnya keluar dari Madinah secara umum, ya, perorangan, tidak sebenarnya. Yang benar memang tidak diperkenankannya berperang dari pihak Yahudi, dari pihak musyrikin, dari pihak siapapun kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ditakutkan akan menyebabkan rusaknya stabilitas negara ketika mereka melakukan tindakan tanpa izin pemimpin tertinggi negeri Madinah pada waktu itu. Kemudian di nomor 16, nah, tidak diperbolehkan innahu, tunggu jemaah. Nah, di nomor 16, innahu la ya'samu mru'un bihalifihi wa innan nasra limadhlum. Seorang tidak dihukum dengan kejahatan sekutunya, dan sesungguhnya wajib membantu orang yang dizalimi. Ini sebagai bentuk semua harus bekerja sama. Tidak boleh membiarkan kezaliman terjadi di kota Madinah, siapapun yang melakukannya. Baik, di yang ke-18. Bahwasanya innal jara kan nafsi ghairu mudarin wala athim. Di beberapa kitab disebutkan yang ke-20, afwan, yang ke-18 dan 19 ini menjadi satu sebenarnya. Tetangga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri, dan termasuk orang yang mendapatkan suaka kemudian mendapatkan jaminan keamanan, tidak memberikan mudarat dan tidak mengganggu ketentramannya. Kemudian innahu la tujaru hurmatun illa bi idzni ahliha. Di terjemahan disebutkan tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya. Ini mungkin yang terjemahannya kurang tepat, jemaah. Disebutkan penjelasan tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar. Baik, makna la tujaru wa innahu la tujaru hurmatun illa biizni ahliha, artinya kehormatan tetangga itu harus dijaga dan tidak boleh diambil sesuatu darinya kecuali dengan izinnya. Kehormatan tetangga harus dijaga dan tidak boleh sesuatu diambil darinya kecuali dengan izinnya. Jadi kalau terjemahannya tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentramannya, sejatinya bukan tetangga wanita aja, semua tetangga, mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau tua, itu tidak boleh diganggu ketentramannya, nggak boleh diambil sesuatu darinya kecuali dengan izin dari mereka. Tapi ini mungkin yang ingin ana ingatkan berkaitan dengan beberapa poin dari perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Sekarang kita akan mengkaji tentang ibrah, tentang pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, yang mungkin sebagian umat Islam sendiri yang mengaku Muslim itu belum pernah membaca, atau dia pernah membaca tapi hanya lewat begitu saja tanpa bisa menghayati kemudian menyampaikannya kepada dunia bahwa inilah Islam, sebuah agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, sebuah agama yang sampai hari kiamat akan tetap ada. Dan tetap akan ada umat Islam yang memperjuangkan agama Allah ini. Baik, silakan dibaca. Tapi sekarang nabi ya menjulang rumah dari sejarah kehidupan Rasulullah atau bacaan yang bisa dipetik. Hikmah yang dapat diambil dari sirah pada bagian ini adalah sebagai berikut. Perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi menunjukkan bahwa Islam itu adalah hukum yang sempurna. Bagaimana halnya Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan tuannya, antara satu muslim dengan yang lainnya, bahkan dengan komunitas yang hidup, baik dalam komunitas dibuat oleh Rasulullah SAW berdasarkan dasi yang dilakukan oleh mereka yang ingin menghalangi umat Islam beribadah dari masjid, walaupun hal tersebut tidak mempengaruhi sistem kehidupan mereka. Jemaah, baik. Di alinea yang kedua, perjanjian ini dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan reaksi. Ini mungkin yang kurang tepat. Bukan berdasarkan reaksi, mengandung bantahan nyata. Ini disebutkan raddun amaliyun, mengandung bantahan nyata terhadap orang-orang yang ingin menyempitkan agama Islam hanya dalam urusan ibadah yang dikerjakan di masjid. Jadi perjanjian ini yang dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung bantahan yang nyata kepada orang-orang yang ingin menyempitkan agama Islam hanya dalam area ibadah yang dikerjakan di masjid. Disebutkan duna ayyakun al-Islam ayya ta'sirin ala tanzimil hayat. Dan Islam seakan-akan tidak memiliki pengaturan dalam sistem kehidupan mereka. Baik, bisa dibaca ulang. Perjanjian ini dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkaitan terhadap orang-orang yang mengalami yang ingin meningkatkan agama. Yang ingin menyempitkan agama Islam dengan beribadah di masjid. Nah, dan tidak mengatur kehidupan atau sistem kehidupan mereka. Baik. Jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat bahwasanya agama Islam ini tidak hanya dalam lingkup antara hamba dengan Allah saja. Tidak hanya mengatur urusan pernikahan, urusan perceraian, urusan warisan. Tapi agama Islam mengatur semua yang diperlukan oleh manusia untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Kalau bicara negara, diatur bagaimana sistem sebuah negara. Kalau dibilang bagaimana berdagang, Islam mengatur. Dan kita bisa melihat dengan nyata. 1400 tahun yang lalu, lebih 1440 tahun yang lalu, telah dibuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Dan baca isi perjanjiannya. Bukan hanya membicarakan tentang sholat di masjid. Bukan hanya berbincang tentang yang berkaitan dengan pernikahan. Tapi hubungan antar agama. Kalau kita melihat sekarang ini mungkin ya ada di Indonesia ini sebuah kelompok antar agama ya atau apa namanya. Itu telah dibuat perjanjiannya. Supaya antum yang muslim tidak terpengaruh dengan racun-racun yang disebarkan oleh orientalis, oleh orang-orang liberal yang ingin mengatakan Islam masjid. Seakan-akan hanya itu agama Islam. Perjanjian sama orang-orang Yahudi telah dibuat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sebagai bentuk kesempurnaan Islam. Islam ingin tempat yang ditinggalin bersama agama lain yang ada di negeri tersitu aman dan damai. Diatur bagaimana urusan rumah ibadah, bagaimana kegiatan-kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh agama lain pun dalam Islam diatur. Ada kebebasan beragama. Tapi yang kedua. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang yang di Madinah tinggal di sana dan memberi jaminan kepada mereka atas keselamatan agama dan harta mereka dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Perjanjian yang dikutip ini merupakan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam. Perjanjian yang patut diapresiasikan sebab beliau telah menetapkan kebebasan dalam keyakinan bagi non-muslim, menjaga kehormatan kota Madinah, menjaga keselamatan harta dan kehidupan. Dengan demikian, Islam lebih dulu menetapkan tentang hak asasi manusia atau HAM, menjaga, melindungi, serta mengawasinya. Dengan dicetuskannya piagam Madinah tersebut, menjadikannya sebuah negeri yang aman dan damai. Yahudi dan Muslim hidup berdampingan dengan rasa aman. Yahudi bertekad membantu Muslimin jika ada musuh yang menyerang Madinah, serta tidak membantu dan menolong orang Muslim. Barakallahu fiik. Yang sekarang bicara HAM, yang sekarang bicara tentang kebebasan beragama, 14 abad yang lalu, sudah dibikin secara tertulis jaminan asasi manusia. Jadi kalau sekarang ribut ya, orang-orang bicara HAM, HAM, HAM, kapan engkau tahu tentang HAM? Siapa yang membuat itu PBB? Siapa yang berbicara tentang HAM di sana? Coba kita bicara tentang hak orang-orang Indian Merah yang ada di Amerika. Kemana mereka? Ada di mana mereka? Nih kita lihat orang-orang yang ada di Australia. Yang mereka bicara teriak HAM. Yang mereka sempat marah kepada Indonesia. Karena sapi yang dari Australia sebelum disembelih disiksa oleh salah satu warga Indonesia. Dan itu sebuah kesalahan. Tapi yang kita perlu tanyakan. Engkau berbicara tentang sapi yang disiksa. Bagaimana dengan orang-orang aborigin? Kemana mereka? Kemana hak mereka? Jadi ahibati fillah. Ketika seorang berada di sebuah negeri dan di negeri tersebut sudah ada penduduk yang sebelumnya sudah tinggal dan mau tidak mau harus hidup bersama, maka enggak boleh ada kezaliman. Dibikin perjanjian. Bukan bicara hanya jiwa raganya, agamanya pun mendapatkan jaminan keamanan. Itu orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada yang berpikir, nih kalau yang umat Islam ya, yang berkuasa, nanti orang-orang non-Muslim akan hilang dari negeri tersebut. Benar-benar pemikiran yang picik, yang berdasarkan hawa nafsu. Dan kalau muncul dari seorang Muslim, engkau tinggal baca nih. Nggak perlu repot. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama orang Yahudi dan orang Yahudi mendapatkan kebebasan untuk melaksanakan agamanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang mau tidak mau mereka harus menjaga hal tersebut. Jadi kalau bicara HAM, Islam ini menjaga HAM, melindungi dan mengawasinya. Terus sekarang orang Yahudi kok hilang dari Madinah. Nah, mereka sempat hidup damai. Tapi mereka berkhianat. Maka pengkhianat inilah yang harus dihilangkan. Mereka itu berjanji untuk menjaga stabilitas negeri secara bersama. Mereka tidak boleh membiarkan ada orang yang mau menyerang kota Madinah, lalu mereka hanya menonton, atau mereka membantu orang-orang kafir untuk menyerang kota Madinah, atau mereka bahkan melanggar isi dari perjanjian tersebut. Maka mau tidak mau ada konsekuensi hukum. Karena ini negara bersama. Jadi kalau bicara Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika. Beragam ya, tapi satu negeri. Seperti itu. Dari dulu udah dibicarakan sama Islam. Ada berbagai etnis yang berada di dalam kota Madinah. Iya. Ada berbagai agama yang ada dalam kota Madinah. Iya. Ada berbagai suku yang ada di sana. Iya. Mereka bisa hidup bersama? Bisa. Asalkan mereka menjaga. Kalau ada yang tidak menjaga, akan terjadi kekacauan. Maka pantas orang-orang yang membuat kekacauan untuk mendapatkan hukuman. Dan salah satu hukuman tersebut sebagaimana yang telah kita pelajari, diusir, dikeluarkan dari negeri tersebut. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga. Tiga, dalam perjanjian ini kita dapat melihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang toleran terhadap kaum Yahudi dengan membiarkan mereka tinggal di rumah-rumah mereka dengan aman tanpa mengganggu harta dan keluarga mereka. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa sikap toleransi sudah dirintis oleh Islam secara umum ketika kafir zimmi dilindungi dan dijamin ketenangan hidup mereka di negeri Islam. Namun, hal ini tidak dirasakan oleh minoritas muslimin yang tinggal di negeri kafir. Bahkan berdasarkan informasi yang telah memekakkan telinga kita, bahwa kita mendapati saudara-saudara kita yang menjadi kaum minoritas di negara tersebut mengalami kesulitan. Mereka dibuat susah. baik dalam memperoleh rezeki, dalam bidang pendidikan, serta dalam mengumandangkan azan. Bahkan mereka pun ikut campur dalam pemberian nama anak-anak orang Muslim. Mereka dilarang untuk menamai anaknya dengan nama-nama Islam. Begitu juga tentang kekerasan terhadap saudara kita di Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Kashmir, dan lain-lain. Allahu Akbar jemaah. Ada satu terjemahan mungkin yang enggak masalah. Maknanya tetap benar. Jadi sejatinya Syekh dalam kitab bahasa Arabnya tidak berbicara tentang dalam mengumandangkan azan. Tidak. Di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya tasumul adhan. Tasumul adhan itu makna yang disebutkan di atas, memekakkan telinga. Memekakkan telinga. Artinya berdasarkan informasi yang selalu memekakkan telinga kita, bahkan kita mendapat dari saudara-saudara kita yang menjadi kaum minoritas di negara tersebut mengalami kesulitan. Mereka dibuat susah, baik dalam memperoleh rezeki dalam bidang dan dalam bidang pendidikan. Mungkin ini dihapus. Dalam mengumandangkan adhan, tidak perlu di... Karena memang tidak ada. Baik. Toleransi. Selalu orang itu teriak toleransi kalau mereka minoritas di negeri Islam. Ingat. Orang-orang yang minoritas di negeri Islam selalu teriak-teriak toleransi. Seakan-akan umat Islam tidak toleransi. Ini orang yang bicara HAM sama umat Islam. Orang yang bicara toleransi sama umat Islam. Engkau itu ngajarkan ikan berenang. Gimana ngajarin ikan berenang? Baca sejarah, buka buku-buku itu. Engkau akan tahu siapa yang tidak toleransi. Dan sampai hari ini, kita masih melihat saudara-saudara Muslim kita yang dizalimi oleh orang-orang kafir yang mereka teriak HAM, bahkan sebagian mendapatkan Nobel perdamaian seperti yang terjadi di Thailand, atau Afwan, di Burma. Saudara-saudara kita di Rohingya. Apa yang terjadi dengan mereka? Dibantai saudara-saudara kita di sana. Mereka tinggal bikin perjanjian. Udah. Kalau mereka tidak memenuhi perjanjian tersebut, umat Islam tidak memenuhi apa yang telah dipersyaratkan kepada mereka, silahkan. Diusir, udah, keluar dari negerinya. Namun yang terjadi jemaah, memang mereka menunggu waktu untuk menghabisi umat Islam. Mana toleransi? Jadi kalau di Indonesia orang berpikir umat Islam harus toleransi, ya Allah, kurang apa toleransinya umat Islam? Bahkan sebagian kebablasan. Melampaui batasan-batasan mereka. Sekarang ada orang yang masih bertanya, apa hukumnya mengucapkan ucapan selamat Natal? Oke, di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi, mereka punya lebaran, mereka punya hari raya. Silakan mereka adakan acara mereka. Tapi menuntut kita untuk juga ikut serta dalam acara mereka, maaf. Ada ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, silakan kerjakan agamamu. Agamaku, agamaku, jangan diganggu. Namun yang terjadi jemaah, di sini Syekh menyebutkan berita-berita yang menyedihkan hati. Sekarang Kashmir, kemarin sebelumnya Rohingya, sebelumnya lagi di mana jemaah? Di Bosnia, di Cehnya. Ahibatifillah, sampai di beberapa negeri, urusan memberi nama pun diperliputkan sama mereka. Gak ingin mereka itu ada nama Islam. Bahasa Arab, Ali Muhammad gak boleh. Mereka kasih nama dengan nama yang mereka sukain. apa urusan kita? Nih orang mau kasih nama anaknya Bambang ya, Fambol kasih nama Bambang. Mau kasih nama dengan nama yang sesuai dengan agama mereka, silahkan. Dan itu dikasih kebebasan sama Nabi SAW. Hidup di rumahnya, kerjaannya, dia punya toko aman, dia punya tempat ibadah gak dirusak, dia mau melakukan aktivitas, mau jadi orang kaya, silahkan. Dan Yahudi gak teriak-teriak toleransi, karena mereka diberikan semua toleransi kepada mereka. Dan di Indonesia pun, masih ada yang berpikir umat Islam tidak toleransi. Coba engkau berangkat ke beberapa negeri yang umat Islam minoritas di sana. Mungkin 10% dari apa yang kau dapatkan di Indonesia mereka enggak dapat di negeri sana. Kalau kita bicara mayoritas minoritas. Kalau bicara kebersamaan, hak yang sama, yuk kasihkan hak yang sama. Dan Islam memberikan hak yang sama kepada orang-orang Yahudi. Nah, bahkan tetangga itu sama dengan jiwa. Tetangga dihormatin, dijagain. Mungkin ada sebagian orang berpikir, umat Islam ini menganggap hartanya orang kafir itu halal. Itu dalam peperangan. Dan kita tahu jangan bicara umat Islam. Dalam kondisi perang, bagaimana rakyat Indonesia ketika berperang? Bagaimana tentara Indonesia ketika berperang? Hartanya musuh dikuasain sama mereka. Gudangnya musuh dikuasain sama mereka. Diambil sama mereka. Halal pada saat perang. Karena agama Islam ini bukan hanya agama yang mengatur urusan masjid. Semuanya diatur. Sekali lagi yang bicara toleransi, lihat nih orang Yahudi yang dikenal pengkhianatan mereka sepanjang sejarah. Kelakuan mereka hidup bersama Nabi SAW dihormatin, dihargai. Fadhol, kau punya rumah, kau punya toko, kau punya tempat ibadah. Silahkan kau melaksanakan aktivitasmu. Dilindungi mereka. Ini 14 abad yang lalu jemaah. Tapi umat Islam ketika mereka jumlahnya sedikit. Ketika musuh yang berkuasa. Mereka akan menghabiskan umat Islam. Ugyur. Nah, mau dihabisin umat Islam. Mana yang namanya Ham? Dia Muslim. Oke, dia Muslim. Sekarang laksanakan agama dia. Dia tinggal di sana, dapat izin tinggal, ya sudah, dijaga. Iya. Kita umat Islam harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang bisa menolong kita cuma Allah. Teriak-teriak minta tolong kepada mereka yang memang menginjak-injak Ham. Apa gunanya? Ketika kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Satupun gak ada yang bisa mengalahkan kalian. Ada kata seluruh penduduk bumi ini, yang jumlahnya 7 miliar bersatu padu untuk melecehkan umat Islam. Untuk menginjak-injak umat Islam. Tapi Allah membantu. Gak ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Wa iyakhzulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah Azza wa Jal meninggalkan kalian, menelantarkan kalian, enggak peduli sama kalian karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Faman dalladhi yansurukum min ba'di? Mau minta tolong sama siapa engkau? Mau minta tolong sama siapa? Maka ingat mereka yang mendzalimin umat Islam akan ada saatnya. Para sahabat Nabi pernah dizalimi alaihi salatu wassalam. Di kota Mekah. Mereka disiksa. Mereka dibantai. Mereka diusir. Mereka ditindas, dirampas hartanya. Ya. Tapi mereka akan kembali. nahnu qadimun. Kita mati serangkan kembali. Maka kembali kepada Allah Azza wa Jalla dahulu. Agar Allah membantu kita. Baik. Yang keempat. Pemenuhan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disepakati dengan orang-orang yang di atas lainnya. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan firman Allah taala. Bismillah idza ahadtum dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Quran surat An-Nahl ayat 91. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan qalisan." Fihi khuslatun minhun kanat fihi khuslatun minan nifaq hatta yada'aha idha tumina khala wa idha madda fakadaba wa idha ahada wadara wa idha khasama fajara. Ada empat hal, apabila pada diri seseorang ada empat hal itu, maka dia adalah seorang munafik fulen. Dan barang siapa ada padanya salah satu dari keempat hal tersebut, maka telah terdapat padanya tanda-tanda kemunafikan kecuali dia meninggalkannya. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. Apabila berbicara, ia gila. Apabila berjanji, ia mengingkarinya. Dan apabila bertengkar, ia berlaku jahat. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Bagaimana Rasulullah SAW memenuhi janjinya. Menepati piagam tersebut. Menghargai dan mengagungkannya. Karena apa? Karena itu ajaran Islam. Jadi bukan pura-pura membuat perjanjian. Lalu keesokan harinya menyerang dari belakang. Pura-pura tersenyum. Padahal malam harinya dia hendak menyerang. Enggak. Dipenuhin sama Rasulullah SAW. Hak-hak mereka ditunaikan. Oleh karena itu orang-orang Yahudi enggak bisa komentar apa-apa. Lalu mereka mengatakan, engkau melakukan ini, tidak menepatin janji. Tunjukkan bukti mana yang mereka milikin. Kalau Rasul SAW tidak memenuhi janjinya, enggak mungkin. Karena dalam ajaran Islam, makanya kalau ada orang kafir hidup bersama umat Islam, dalam jaminan, kita harus menghargai dan menghormatinya. Selama dia tidak memerangi kita. Selama dia tidak mengusir kita. Dia berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik sama dia. Jadi kalau ada umat Islam. Jual beli sama orang kafir. Kemudian karena oh, ini orang kafir nih. Anda gak perlu bayar sama dia. Islam yang mana yang kau pelajarin? Allah mengatakan. Jalla jalaluhu wa aufu bi'ahdillah idha ahadtum. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Nggak main-main. Allah menjadi saksi atas apa yang kau ucapkan dalam perjanjian tersebut. Dan Rasulullah SAW menjelaskan sifat orang-orang munafik. Karena kita akan melihat bagaimana orang-orang munafik dengan janji mereka mau nolong orang Yahudi, nggak ditolong orang Yahudi. Mau menolong umat Islam, malah menusuk umat Islam dari dalam. Apa sifat orang-orang munafik? Arba. Di antaranya ada empat di sini. Yang pertama, kalau dikasih amanah, berkhianat. Ya muslim. Buat muslim yang sedang bekerja. Dimanapun kau bekerja. Dengan siapapun kau bekerja. Di pemerintah atau swasta. Ingat, jangan berkhianat. Engkau muslim. Kecuali engkau munafik. Memang itu sifatmu. Kalau munafik gak berkhianat, ditanyakan kemunafikannya ini benar gak? Maka disebutkan nih. Munafik itu kalau dikasih amanat berkhianat. Wa idha haddath kadzab. Kalau bicara dusta. Dia bikin perjanjian dusta sebenarnya. Bohong semuanya. Bahkan suka menyebarkan kebohongan. Wa idha ahad ghadar. No, kalau berjanji, ingkar janji. Wa idza khasama fajar. Kalau bertengkar, berlaku jahat dia. Maka kalau bicara Islam, Baca sejarah lagi. Siapa yang berkhianat? Siapa yang senantiasa melukai umat Islam? Perjanjian-perjanjian dibuat, tapi dilanggar. Tapi terkadang umat Islam diam. Datang waktunya. Ketika Allah Azza wa Jal menurunkan pertolongannya. Baik, yang kelima. Lima, penjelasan tentang keji dan buruknya tabiat orang Yahudi, yaitu selalu menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Hal tersebut terlihat ketika tidak berapa lama setelah membuat perjanjian. Mereka telah melanggarnya, mereka telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mereka juga tidak hanya pada kata-kata, bahkan sampai ke tahap aksi, yaitu ketika mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah melenyapkan dan memusnahkan tipu daya mereka tersebut dan memberikan keselamatan kepada nabinya. Mereka juga berusaha untuk membantu Bani Aus dan Khazraj untuk merusak kehormatan orang-orang Islam. Barakallahu fiik. Taib, yang di terakhir ini. Mereka juga berusaha untuk membantu Bani Aus dan Khazraj. Nah, untuk merusak kehormatan orang-orang Islam. Nggak, ini nggak tepat terjemahannya. Tolong dirubah dulu. Di bahasa Arabnya anda bacakan wasa'u ilal waqi'ati bainal aus wal khazraj wa'tadaw ala hurumatil muslimin. Mereka berusaha untuk mengadu domba antara Aus dan Khazraj. Mereka berusaha untuk mengadu domba antara Aus dan Khazraj dan berusaha merusak kehormatan orang-orang Islam. Baik. Tabiat keji orang Yahudi. Keburukan yang ada pada mereka. Itu tidak menghalangi Nabi SAW untuk membuat perjanjian. Oke. Kita buat perjanjian. Ini orang jahat. Tahu kita ini orang jahat. Tapi dia hidup satu negeri sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bikin kesepakatan-kesepakatan MOU yang menyebabkan kita bisa saling menjaga. Namun lisan mereka akhirnya tak mampu ditahan. Mereka menunjukkan permusuhan itu. Awalnya lewat lisan, lewat omongan. Jadi kalau ada orang-orang kafir yang mungkin mulai mengeluarkan statement-statement pernyataan yang menyakiti umat Islam, memojokkan umat Islam, itu baru pernyataan. Nanti akan berubah menjadi perbuatan. Iya. Mereka sedang dalam tahap berkata. Mereka sedang menyusun kekuatan. Dan mereka akan bertindak. Dan betul, akhirnya mereka aksi. Mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalnya mereka mengatakan ketika pulang dari perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menang. Apa kata mereka? Oh, Muhammad alaihi salatu wasallam ya Rasulullah. Kata mereka Muhammad alaihi salatu wasallam berjumpa dengan orang-orang lemah. Kalau berjumpa sama kita baru akan tahu nanti kalau menghadapin kita. Siapa kita sebenarnya? Lisan awalnya. Tapi akhirnya mereka berusaha untuk membunuh. Jadi aksi. Tapi Allah Azza wa Jalla, ini kata Allah. Bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar wahai umat Islam, kalian bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, orang mau bikin apa sama kalian? Mau berusaha menyakitin kalian dengan catatan ingat. Kalian bertakwa dan takut kepada Allah Azza wa Jal. Bersabar. Melaksanakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Menghadapi musibah dan petaka yang ada. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Nggak akan bisa membahayakan kalian. Tapi kebanyakan kita nih. Umat Islam. Ya, memang Muslim. Gimana mau dibantu sama Allah? kalau dia itu melanggar syariat Allah azza wajalla. Dia makan riba. Dia bermuamalah dengan riba. Bahkan dia dukung riba. Sejatinya orang yang melakukan itu sedang mengumumkan perang sama Allah Jalla Jalaluh. Lalu kau minta bantuan. Ini umat Islam harus sadar. Maksudnya apa yang dikatakan di sini? Maksudnya Allah melenyapkan dan memusnahkan tipu daya mereka. Memberikan keselamatan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang kasih. Tidak bicara tentang, ya karena umat Islam ketika itu banyak jumlahnya, mereka bersatu padu. Kau enggak bertakwa sama Allah. Kau enggak takut sama Allah Jalla Jalaluh. Allah enggak akan bantu. Maka kita bisa melihat sifat buruk mereka. Mengadu domba. Sifat orang Yahudi. Aus dan Khazraj ini saudara. Sama-sama muslim. Siapa yang mengadu domba? Orang-orang Yahudi. Karena selalu orang kafir ini, kalau umat Islam bersatu, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sulit buat mereka untuk menghadapi umat Islam. Tapi kalau umat Islam berbuat maksiat, kemudian mereka bercerai-berai, mereka mampu menghadapinya. Bahkan memanfaatkan satu di sini diambil untuk menghadapi yang di sini. Berhadapan dan mereka duduk nonton. Dilihatin. Karena kebanyakan kita mengikuti hawa nafsunya. Ribut. Berjuang untuk jabatan dirinya. Untuk kedudukan dia. Bersatu padu untuk dunia. Itu yang menyebabkan. Akhirnya. Musuh-musuh Islam bisa menindas dan menguasai umat Islam. Itu dilakukan mereka. Tapi Allah selamatkan. Nggak jadi Aus dan Khazraj, alhamdulillah selamat. Nabi SAW ada di tengah-tengah mereka dan Allah melembutkan hati mereka. Taib yang keenam. Enam, penjelasan tentang perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam upaya menyingkap wajahnya serta pembelaan seorang muslim terhadap saudaranya yang muslimah yang diikuti dengan pengepungan dan pengusiran Yahudi oleh Rasulullah SAW. Hal itu menjelaskan tentang mulianya kedudukan kaum perempuan dalam Islam. Dengan ketinggian dan kemuliaannya, maka Islam tidak akan membiarkan perempuan direcehkan. Agama mana yang lebih menjunjung tinggi kedudukan kaum perempuan selain Islam? Hebat fillah. Masih ada yang berpandangan bahwasanya wanita muslimah itu dikekang, ditindas, tidak diberikan hak-haknya. Subhanallah. Gara-gara seorang wanita yang tidak mau disingkap wajahnya, kemudian dilecehkan oleh orang-orang Yahudi, satu kampung Yahudi diusir. Bangkit umat Islam. Masih ingat dengan wa mu'tasima di Amuria sana. Ketika seorang wanita muslimah ditawan oleh orang-orang Romawi. Lalu dia mengatakan wa mu'tasima, kemana mu'tasim? Datang mu'tasim dari Baghdad, jemaah. Bersama bala tentara untuk menyelamatkan itu perempuan. Islam menghormati wanita. Jangan sampai wanita ini disakiti, dilecehkan. Itu yang dilakukan oleh Islam. Mengorbankan semua bala tentara untuk menyelamatkan seorang wanita. Sedangkan sekarang wanita-wanita muslimah menjual dirinya. Dijual oleh orang Islam juga kadangkala. Kalau bicara eksploitasi wanita, tuh perempuan wajahnya dibuka gak mau. Sekarang enggak perlu dipaksa. Semua dibuka. Ngakunya muslimah. Semuanya dia buka, dia tunjukkan. Lalu datang orang-orang liberal mengatakan, oh pakaian itu yang penting. Sopan. Kalau di pantai, ya pakai baju renang. Pakai bikini, itu sopan di sana. Kalau bikini dipakai waktu resepsi ya gak sopan. Ada omongan orang-orang liberal yang dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk menurunkan azab Allah Azza wa Jalla. Karena mereka memanfaatkan wanita. Bagaimana dikatakan Islam tidak menghormati wanita? Apa yang dikatakan Islam tidak menghormati wanita? Ketika wanita disuruh di rumah, dikatakan, oh tidak menghormati wanita. Dia tidak bisa mengambil hak-haknya. Subhanallah. Ini wanita di rumah biar lakinya yang kerja. Lakinya yang capek. Ahibati fillah. Masihkah kita tidak bisa menggunakan logika kita? Akal kita, hati nurani kita, seorang wanita yang hamil anak kita, yang mengandung anak kita, yang kata Allah wahnan ala wahnin, yang dia capek, yang dia lelah, kemudian masih disuruh kerja cari makan? Untuk bayar listrik di rumah? Untuk beli nasi di rumah? Lalu kok, oh ini kebebasan buat dia. Ini kezaliman yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Di perutnya ada anakmu. Dan dia capek. Ketika sudah umur 7 bulan. Naik ke 8 bulan. Itu perempuan bawa 15 kilo kira-kira di perutnya. Lalu engkau suruh bekerja keluar rumah. Untuk cari nafkah. Katanya saling membantu. Baik. Engkau yang seharusnya kalau bicara saling membantu. Kau bantu dia. Nanti dia melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Setelah lahiran disuruh kerja cari duit lagi. Dia masih menyusui anaknya. Dia masih harus menggendong anaknya. Malam hari anaknya menangis. Besok paginya suruh kerja lagi ibunya. Lalu katakan, oh ini kebebasan buat wanita. Enggak, ini perbudakan buat wanita. Tapi dibungkus. Dengan kain yang indah. Membebaskan wanita. Haibati fillah. Allah menciptakan wanita sebagai salah satu keindahan dunia. Jaga tuh yang indah. Jangan disakiti. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inni uharriju alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan buat orang yang melantarkan dua hak manusia yang lemah. Al-mar'atu wal-yatim. Perempuan dan anak yatim. Jadi bagian orang berpikir kalau perempuan jadi wanita karir itu menunjukkan kebebasan dia. Dia sedang diperbudak. Dia kehilangan jati dirinya. Ketika dia gak bisa menjadi ibu. Ketika anak-anaknya akhirnya dia gak bisa didik. Enggak udah. Anak-anak didik apa? Cari orang suruh didik anaknya. Suruh ngajarin anaknya. Dia sibuk mencari dunia. Apa yang dicari? Apa yang dia cari sebenarnya? Ya mungkin itu pendapat Ana mungkin salah menurut sebagian orang. Ya Ana mohon maaf. Ana akan terus belajar untuk memuliakan wanita. Ana akan terus mengkaji bagaimana Islam menghormatin wanita. Na'udzubillah jemaah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Baik. Dilanjutkan ya, Ma. Penjelasan tentang pentingnya hijab bagi wanita muslim. Wanita Ansor yang disebutkan di atas berusaha untuk memperjuangkan harga dirinya. Ia tidak rela jika Yahudi tersebut berusaha untuk melepaskan hijabnya. Yahudi-Yahudi sekarang berusaha dan berjuang supaya wanita muslim meninggalkan hijabnya. Sehingga wanita yang tidak memahami pentingnya hijab telah terpengaruh dan ikut menanggalkannya. Padahal hijab sebagai pelindung dan pengalaman bagi diri wanita. Nah. Dulu Yahudi berusaha untuk menyingkap, merobek hijab seorang muslimah. Dulu. Tapi mereka gak berhasil. Yahudi gak berhasil. Bahkan dampaknya mereka diusir. Artinya usaha mereka gagal. Apakah mereka berhenti? Enggak. Cucu-cucunya Yahudi, orang-orang kafir yang tak suka sama Islam, terus berpikir, Gimana caranya menyingkap wajah umat Islam? Menyingkap kehormatan umat Islam? Bagaimana itu jilbab ditanggalkan? Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau untuk mengalahkan umat Islam, apa kata mereka? Ini Al-Quranul Karim. Kalau untuk merusak umat Islam itu, buka jilbabnya wanita, kemudian dengannya kau tutupin Al-Quranul Karim. Buka jilbabnya wanita, dan tutupi dengannya Al-Quranul Karim. Selesai. Siapa yang tidak tergoda dengan wanita? Bagaimana ketika jilbabnya dibuka? Bagaimana kalau Al-Qur'annya ditutup dengan jilbab itu? Dan itu yang diusahakan oleh mereka. Tapi tidak dengan memaksa, kita enggak maksa lagi. Karena kalau maksa perang nanti kalah lagi orang Yahudi. Terus ya biar mereka buka sendiri. Umat Islamnya buka sendiri. Caranya, ya katakan jilbab itu pakaian orang Arab. Bukan umat Islam. Siapa yang bilang jilbab itu pakaian umat Islam? Orang Arab. Seakan-akan istrinya Abu Jahal, istrinya Abu Lahab pakai jilbab. Kapan jilbab itu datang? Kapan wanita itu dimuliakan seperti permata yang dibungkus, yang disentuh? Tidak boleh. Kecuali oleh pemiliknya. Kapan itu datang? 13 tahun di kota Mekah enggak ada jilbab. Istri-istri Nabi enggak pakai jilbab. Belum datang tuh kewajiban jilbab. Masih proses. Keimanan yang perlu ditempa, hati yang perlu dibersihkan, tauhid yang perlu ditanamkan, itu masih proses kota Mekah. Maka belum diwajibkan mereka pakai jilbab. Ini pertanda jilbab itu iman. Kenapa dikatakan jilbab itu tanda iman? Soalnya di Mekah enggak pakai jilbab. Belum kuat. Pondasi-pondasi itu masih ditanam. Ketika tauhid itu sudah menghujam. Ketika tauhid itu menghujam. Baru turun perintah-perintah Allah Jalla Jalalu. Maka hendaklah kita belajar. Jangan mau jilbabnya dipretelin sama orang-orang kafir. Sehingga kau dinikmati. Mereka bikin acara macam-macam. Miss Universe. Dibikin. Di Indonesia dibikin pula. Yang ikut muslimah. Yang muslimah dibuka jilbabnya. Kemudian pakai bikini. Dan mereka berhasil. Tanpa dipaksa. Mereka buka sendiri. Ahibati fillah. Rasulullah SAW pernah mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang termasuk ahli neraka. Lam arahunna. Pada masa Nabi SAW, Nabi gak ngeliat. Belum ngeliat. Salah satunya, apa kata Nabi SAW? Nisa'un, kasiatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun, ru'usuhunna, ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Laidkhulna al-jannah, walajidna riha. Ada kelak akan wanita-wanita. Mungkin sebagian orang kok dengar, ya Allah Ustaz, kok menakutkan seperti itu? Ustaz. Ya. Di masa Nabi SAW belum kelihatan tuh. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mungkin karena transparan. Mungkin karena press body. Sehingga hanya kulit yang ditutupi. Dia berlenggak-lenggok jalannya, menggoda orang lain untuk melihat dia, untuk menikmati dia, untuk seperti dia. Rambutnya disanggul tinggi-tinggi seperti punuknya onta. La yadkhulunal jannah. Mereka enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Mencium baunya aja enggak, kata Nabi SAW. Maka ahibati fillah, tolonglah jangan mau dijadikan alat, dieksploitasi, dijual untuk dinikmatin oleh ada lelaki-lelaki yang tidak beriman. Baik, yang ke-8. Kisah Bani Qainuqa menunjukkan bahwa dalam hati orang Yahudi itu ada sifat dengki dan iri terhadap orang Islam. Ini disebabkan oleh kemenangan yang diperoleh orang Islam dalam dan kesalahan bagi orang kafir dalam perang Badar. Ini terus semakin tampak ketika mereka berupaya membunuh Rasulullah dan melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Barakallahu fiik. Jadi ada hiqnun dafin. Di bahasa Arabnya ini disebutkan yang nomor 8. Tadullu qissatu Bani Qainuqa ala hiqnin dafin. Kisah Bani Qainuqa ini menunjukkan kedengkian orang Yahudi yang terkubur di dalam dada mereka. Ada kedengkian yang tersembunyi, yang terkubur, belum keluar. Tapi ada saatnya. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan jawa. Kalau ini orang Yahudi yang dengki sama umat Islam, wajar dia Yahudi. Tapi ada orang-orang yang pakai baju Islam, dengki sama umat Islam. Sama orang Yahudi, mendukung mereka. Makanya kalau ada umat Islam yang bergabung sama orang Yahudi, yang membenci Islam, yang membenci ajaran Islam, yang gembira dengan kekalahan umat Islam, yang tertawa atas musibah yang menimpa umat Islam, maka orang seperti ini bahaya. Karena orang munafik itu gak kumpul sama Yahudi di neraka, enggak. Mereka berada di keraknya api neraka. Enggak. Mereka, kata Allah Azza wa Jal, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah sana. Maka kedengkian itu awalnya di lisan, awalnya di tulisan, kemudian nanti di perbuatan, kemudian nanti akan menimbulkan api yang terbakar. Yang ke-9. Yahudi merupakan orang pertama yang bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Dia menyatakan mereka merupakan orang yang pertama bermusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang disebutkan dalam permulaan surat Al-Baqarah, surat pertama yang diturunkan di Madinah. Besar kemungkinan mereka itulah yang digambarkan dalam ayat sebagai orang munafik. Innalladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Mayoritas pada mufassir berkata, syayatinihim yang dimaksudkan dalam ayat adalah kaum Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa Yahudi termasuk munafik yang lihai dalam budaya. Namun Rasulullah SAW mengetahuinya. Barakallahu fiik. Jadi Yahudi merupakan orang pertama yang bermusuhan. Kayaknya terjemahannya ada yang salah. Jadi bahasa Arabnya disebutkan annal yahud hum awwalu man istadama ma'ar rasul. Istadama artinya bentrok. bertabrakan. Awal yang bentrok sama Nabi SAW di kota Madinah itu orang Yahudi. Jadi bukan bermusuhan. Kalau bermusuhan ya jelas lah orang-orang musyrikin udah benci sama Nabi SAW. Orang Yahudi juga benci. Udah memusuhin. Tapi awal terjadi bentrok itu dengan Yahudi. Jadi mungkin dirubah. Bukan bermusuhan. Tapi tingkatannya sudah bentrok. Begitu pula mereka di antara bukti yang menyatakan mereka merupakan orang yang pertama bermusuhan dengan Nabi. Bukan bermusuhan. Jadi bentrok dengan Nabi SAW. Adalah seperti yang disebutkan, bukan adalah seperti, adalah apa yang disebutkan di dalam permulaan surah Al-Baqarah. Bukan seperti, tapi apa yang disebutkan dalam permulaan surah Al-Baqarah, surat pertama yang diturunkan di kota Madinah ya. Besar kemungkinan mereka itu yang digambarkan dalam ayat sebagai orang munafik. Ayat al-munafiqin yang dijelaskan bukan sebagai orang munafik ya. Digambarkan dalam ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Allah mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu. Itu orang-orang munafik yang pura-pura Islam. Kalau ketemu orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman. Muslim mas. Muslim saya. Orang Islam saya. Nah, jangan meragukan keislaman saya. Wa idza khalau ila syayatinim, kita enggak tahu tuh. Yang mengatakan Islam-Islam teriak-teriak kami Islam, tapi kalau mereka kembali kepada syayatinihim, setan-setan mereka. Setan tuh ada yang enggak kelihatan, ada yang kelihatan. Pemimpin-pemimpin mereka, mereka berkata, "Inna ma'akum." Sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok, tenang. Kami menipu mereka, memperdaya mereka. Itu kata mereka. Mayoritas mufassirin menafsirkan syayatin ini. Siapa sih setan-setannya orang munafik ini? Kata mereka, humul yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Lalu di sini ada terjemahan yang mungkin kurang tepat, jemaah. Di sini disebutkan yang dimaksudkan dalam ayat adalah orang Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa Yahudi termasuk munafik. Termasuk munafik. Yahudi ya Yahudi. Makanya dalam bahasa Arabnya disebutkan wa yadullu hadza ala anna al-yahud humul ladzina agharru al-munafiqin bin nifaq. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, mereka lah yang menipu orang-orang munafik agar berbuat munafik. Mereka ini yang menipu orang-orang munafik agar berbuat munafik. Dan mereka pula yang mendorong, memotivasi orang Yahudi untuk melakukan tindakan-tindakan penipuan. Jadi Yahudi tetap Yahudi. Ini imamnya orang-orang munafik. Kalau sekarang mungkin ya. Di negeri kita ada enggak orang munafik? Kayaknya ada. Siapa pemimpin mereka? Yahudi lagi nantinya. Mereka hanya menjadi kepanjangan lidah buat orang-orang Yahudi. Jadi ilmunya itu diambil dari sono. Diarahkan nih kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jalan. Pakai baju Islam. Yang Yahudi kalau menunjukkan dirinya enggak diterima. Tapi kalau yang dipakai adalah yang wajahnya seperti wajah umat Islam, yang pakaiannya pakaian umat Islam, yang dari keturunan umat Islam, mudah diterima tipu daya mereka. Maka terjemahan yang betul ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi merekalah yang menipu orang-orang munafik atau menggoda, merayu orang-orang munafik untuk melakukan kemunafikan, au syajja'uhum, atau mereka yang mendorong orang-orang munafik untuk melakukan tipu daya. Namun Rasulullah dan umat Islam di sini disebutkan wa 'ala anna an-nabiyya wal muslimin, ditambah di sini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama umat Islam mengetahui kondisi mereka. Sudah ketahuanlah. Walaupun tidak secara personil tapi aktivitas mereka, gerak-gerik mereka, udah ketahuan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas." Kalau dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian seperti berimannya manusia pada waktu itu, para sahabat Nabi." Apa kata mereka? "Qalu anu'minu kama amanas sufaha." Kalian suruh kita beriman seperti imannya orang-orang bodoh ini. Subhanallah. Selalu jemaah ada orang-orang yang beranggapan Muslim yang melaksanakan Islam sesuai dengan sahabat Nabi SAW dikatakan orang bodoh. Dikatakan orang terbelakang. Iya. Sampai hari ini. Siapa imam mereka? Ya munafikin dari dulu kayak gitu. Barakallahu fikum. Baik. Yang ke-10. Maupun sekarang dapat diketahui dari respon mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salahnya. Kedua kelompok tersebut berpendapat tentang kedatangan Nabi yang baru ini bahwa orang-orang Arab pada umumnya menerima pribadinya, tetapi menolak risalah yang dibawanya. Sebaliknya, kaum Yahudi menerima ajarannya, tetapi menolak pribadinya sebagai Nabi. Mereka tidak mau menerima seorang Nabi di luar mereka. Sebab anggapan mereka adalah bangsa pilihan. Kedua kelompok ini jelas kafir. Setiap aktivitas yang mereka lakukan tidak akan berarti bagi mereka, sebab mereka telah memisahkan antara dua persaksian, yaitu antara La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Ini terjemahannya dibetulin lagi. Mungkin yang kedua kelompok ini, bukan kedua kelompok ini sebenarnya. Kedua sikap ini. Jadi tidak bicara kelompok, disebutkan di sini wakilal amrain kufrun sharih. Dua sikap ini adalah kekafiran yang nyata. Dua sikap ini, Yahudi dan musyrikin. Orang-orang musyrikin, orang Arab. Mereka suka Nabi orang Arab sama sebagai bentuk fanatisme kepada golongan berkaitan kalau bicara orang Arab, ya orang Arab suka sama orang Arab. Tapi ditolak kerisalahannya, kenabiannya gak mau mereka. Kok nabi gak? Kok sebagai bangsa Arab? Iya. Supaya kita tahu, Islam ini bukan untuk bangsa Arab. Islam ini lil alamin. Jadi orang-orang Arab musyrikin menerima pribadi Nabi alaihissalatu wassalam. Apa buktinya mereka menerima, Ustaz? 40 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dicintain sama orang Mekah. Dihormatin sama mereka. Oleh pamannya, oleh sepupunya, oleh tetangganya, oleh teman-temannya 40 tahun. Diterima oleh mereka. Tapi ketika beliau mengajak kepada Islam. Ini Islam bukan untuk orang Arab, untuk semua umat manusia. Ketika ngajak mereka tolak risalahnya. Tapi kepribadiannya mereka sukain dahulu. Berbeda sama Yahudi. Yahudi ini, dia tahu Nabi SAW adalah utusan Allah Azza wa Jal. Tahu itu ajaran dari Allah. Nah, mereka gak bisa bungkirin hal itu. Orang-orang musyrikin pernah datang ke Madinah dulu untuk mendebat Nabi SAW, dikasih ilmu sama orang Yahudi. Engkau tanya dia tentang ruh, kau tanya dia tentang Ashabul Kahfi. Engkau tanya sama dia. Engkau tanya tentang dia, tentang Dzulqarnain, engkau tanya sama dia. Bisa jawab enggak dia? Ternyata bisa jawab. Selesai Yahudi. Berarti nabi dia. Tapi ditolak karena dia orang Arab. Dia enggak suka sama orang Arab. Inginnya nabinya dari bangsa Yahudi juga. Tapi gimana orang Arab sekarang yang jadi nabi nih? Makanya dia katakan, antum masa mau benci sama Arab? Nabi orang Arab. Yahudi benci sama Arab. Dan hati-hati. Ketika ada yang beranggapan, ya bahwasanya, oh Islam Arab ini ya ribut terus, gak benar ya. Sedangkan Islam kita lebih baik. Subhanallah. Nabinya orang Arab. Dan Allah tahu di mana diletakkan kenabian tersebut. Kalau Allah tahu di Indonesia lebih baik daripada bangsa Arab pada waktu itu, nabinya dari bangsa Indonesia. Tapi manusia yang terbaik Allah pilih dari bangsa Arab sana. Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dan Yahudi menolak. Gak suka sama Arab. Sampai hari ini. Nabinya Arab. Qur'annya bahasa Arab. Gimana terus? Khalifah pertamanya orang Arab. Abu Bakar orang Arab. Umar orang Arab. Utsman orang Arab. Ali orang Arab. Mereka generasi terbaik umat ini. Dan dijamin masuk surga mereka. Maka kalau ada orang yang memiliki sikap, dia menerima risalahnya, tapi enggak lah, enggak mau karena dia orang Arab, enggak lah, enggak tolak aja lah. Akhirnya jadi seperti orang Yahudi nanti. Atau fanatisme kepada kelompok. Oh, orang Arab, anda belain. Kok belain orang, tapi anda enggak suka dengan agamanya, anda enggak beriman. Maka ini kekufuran yang nyata. Jadi kita harus menerima Nabi SAW secara utuh. Beliau hamba Allah. Diutus sebagai Rasul. Dan kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang menerima ajarannya tapi tidak menerima orangnya. Atau orang menerima orangnya tapi tidak menerima ajarannya. Maka dia tidak dikatakan beriman. Karena kesaksian kita tidak bisa dipisahkan antara la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, kayaknya kita cukupkan di sini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, suaranya kecil. Jika di suatu negeri Muslim sebagai minoritas ya Ustaz ya. Jadi kalau Muslim itu apakah mereka harus keluar dari negeri itu Ustaz? Terus apakah ada korelasinya dengan hadis Ustaz bahwa aku berlepas diri dari setiap orang Islam yang tinggal di negeri kafir Ustaz? Nah. Ya jemaah, berkaitan dengan umat Islam yang tinggal di negeri kafir atau yang mayoritasnya orang-orang kafir di sana. Para ulama membagi kondisi mereka kepada beberapa kondisi. Yang pertama, kalau dia di negeri itu tertindas, tidak bisa melaksanakan agamanya. Tidak bisa menegakkan syiar-syiar agamanya. Dia terfitnah di sana. Maka tatkala itu dia wajib untuk hijrah. Kalau mampu hijrah. Karena kalau bicara hijrah, gak mudah sekarang jamaah. Pindah ke negeri mana yang nerima dia. Terkadang di negeri Islam pun sulit menerima keberadaan dia. Baik, tapi dia disyariatkan hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Tidak tinggal di sana. Itu wajib. Kondisi pertama wajib dia hijrah. Yang kedua kondisinya dia bisa menegakkan agamanya di sana. Syiar-syiar Islam bisa tegak di sana. Maka pada waktu itu dia dianjurkan tetap hijrah sejatinya dari tempat tersebut. Kecuali ada maslahat lain. Ini kita bicara orang yang tinggal di sana. Bukan orang yang dari negeri Islam pindah ke negeri sana. Ini orang udah tinggal di sana. Maka berusahalah dia kalau memang ternyata dia bisa menegakkan agamanya, syiar-syiar Islam di sana, bahkan dia bisa mendakwain orang-orang untuk masuk Islam. Seperti yang kita lihat ya di beberapa negeri di Eropa, ya, di Inggris mungkin, bagaimana atau di Perancis, bagaimana umat Islam semakin banyak di sana sehingga bisa memberikan warna yang indah di sana. Maka tatkala bisa syiar-syiar Islam ditegakkan di sana, maka dia dianjurkan sebenarnya untuk hijrah, tidak wajib buat dia. Wallahu alam, itu yang ana baca. Tapi kalau dia maslahatnya lebih besar di sana untuk dakwah, tafadhol, karena pengaruh lingkungan itu berat. Bahkan tadi disebutkan hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin. Aku berlepas diri dari orang Islam yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Artinya kalau dia terpengaruh, tergoda, terfitnah, nantinya Nabi berlepas diri, sudah dikasih tahu. tetap tinggal di tempat itu. Kiranya seperti itu, jemaah. Dan umat Islam yang pergi ke tempat itu pun harus berhati-hati. Apa tujuannya dia di tempat itu? Apalagi kalau sekedar mencari rizki yang kemudian agamanya dikorbankan, dia akan ditanya sama Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang korbannya kenapa? Misalnya terjadi ya. Oke, ini korban perempuan, korban diperkosa umpamanya. Baik. Kemudian? Yang laki udah dihukum, udah selesai. Tapi berkaitan dengan yang perempuan, apa yang ditanyakan? Ya, maksudnya untuk melanjutkan kehidupannya kan dia mungkin berat gitu, Ustaz. Iya. Nah, itu apakah tadi yang si pelaki itu dosanya tuh masih akan berlanjut gitu, Ustaz, dari karena nah. Nah, iya, artinya kalau hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut itu sudah sesuai dengan agama, maka dosa dia sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana dengan perempuan ini. Ini kan musibah yang menimpa perempuan ini. Ada yang tidak menerima musibah, akhirnya dia bunuh diri. Ada. Banyak hal-hal yang negatif yang terjadi setelah pasca kriminal mamanya, atau tadi pemerkosaan atau pelecehan seksual. Di sini peran keluarga. Bagaimana keluarga berusaha untuk mengembalikan dia. Menghadapi kehidupan yang normal kembali. Itu ujian buat keluarganya, ujian buat dia. Allah mengatakan wabashshiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka orang-orang yang menerima kita itu milik Allah. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tugasnya sekarang adalah bagaimana keluarganya untuk memperbaiki nih anak yang mungkin menjadi korban. Berkaitan dengan tu laki yang melakukan dosa, udah urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata hukumannya belum setimpal, atau bahkan dia gak bertobat, dia bangga dengan perbuatannya, ada perhitungan lain, jemaah. Dan intinya semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia kerjakan. Jadi nanti gak usah kepikiran, nanti gimana tuh orang itu. Udah dicatat dosa dia, dan dia akan mendapatkan sanksinya. Dan bisa jadi sanksinya di dunia tidak setimpal. Belum setimpal. Seharusnya dia dibunuh, dia gak dibunuh. Berarti akan tetap ada hukuman buat dia yang menanti. Kecuali dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Atau keluarganya meminta maaf, apa dimaafkan oleh pihak keluarganya. Ketika itu mungkin Allah akan memaafkan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau orang munafik menghina sunnah kan mungkin kita ya tahu marah ya. Cuma kalau misalnya orang munafik menghina atribut-atribut yang ya secara kayak bulan gambar bulan bintang atau karpet jadah gitu kan, mereka bisa alasannya ini tuh karpet gitu. Terserah mau dipakai apa gitu ya. Dalam sholat juga kan nggak ada sajar itu, bukan bagian dari sholat juga. Terus kayak kurma juga mungkin nggak ada dalilnya, itu tuh khas orang Islam gitu. Tapi mungkin mereka melemparkan apa gitu yang melecehkan. Jadi kayak semacam cara langsung kita tahu itu penghadisan banyak memakai gitu, Ustaz, tapi nggak ada dalil jelas kalau itu bagian dari itu gimana, Ustaz? Kalau lagi dilecehkan sama iya jemaah. Jadi kita bicara orang munafikin. Orang munafik ini enggak suka sama Islam. Jadi kalau bicara atribut lah, oke, ini atribut umat Islam ya, mau ada baju-baju, ada topi yang memang itu sudah menjadi identitas sekarang buat umat Islam. Kemudian ada yang melecehkan hal itu dengan dalih macam-macam. Pertanyaannya, kenapa engkau harus melecehkan? Kenapa? Oke, ini bebas sebenarnya. Tapi ini kan harus dihormatin seharusnya. Ini pakaian umat Islam yang mereka suka dengan pakaian tersebut. Tapi ada orang-orang yang memang kebencian dia. Apalagi kalau bicara Arab jemaah, ada yang benci sekali dengan Arab. Kenapa kok enggak benci dengan barat umpamanya? Ada atribut-atribut barat yang masuk ke Indonesia. Kenapa enggak dibenci? Karena kita tahu yang awal benci sama Arab, karena nabinya orang Arab adalah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita tahu, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Wa la li ajamiyyin ala arabi. Orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Orang putih tidak lebih mulia daripada orang hitam dan sebaliknya. Islam memandang yang membuat orang mulia adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini nabinya orang Arab. Nabi kita orang Arab. Kita harus cinta sama Nabi SAW yang beliau orang Arab. Kalau ada mungkin atribut-atribut Arab yang biasa dipakai oleh umat Islam, kenapa harus dilecehkan? Apa maunya engkau? Sebagian orang berpikir kita jangan mau dijajah orang Arab. Mana orang Arab menjajah? Kita dijajah oleh orang Barat. Siapa yang menjajah? Lihatlah televisi kita. Pernah ada satu mahasiswi S2 dari Australia datang ke Jakarta tahun 98. Dia itu duduk di Jakarta di sebuah hotel. Dia nonton TV Indonesia sebulan. Dia melihat. Sebulan setelah dilihat, dia ingin lihat. Sebenarnya Indonesia ini diarahkan kemana? Mau dijadikan apa Indonesia? Dia lihat sebulan. Setelah sebulan dia bikin laporan. Bahwasanya Indonesia Amerikanisme. Sudah mau dijadikan, dijajah oleh Amerika. Pemikirannya, pakaiannya, budayanya, Amerika. Itu tahun 98. Dari mana ketahuan? Ya, dari acaranya. Jadi ketahuilah bahwasanya kalau umat Islam mungkin mau menggunakan pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang Arab, nggak apa-apa. Kenapa? Dan nggak harus, kita katakan nggak harus memang. Mau mereka mau pakai gamis, mau mereka mau pakai topi putih, nggak harus pakai topi putih, mau pakai topi hitam silahkan, boleh. Mungkin seperti itu jamaah ya, kita yang perlu kita tanyakan, apa sih yang menyebabkan sebagian orang melecehkan atribut-atribut yang biasa dipakai, yang mungkin menjadi identitas umat Islam ya. Seharusnya kita saling menjaga, kita saling menghargai. Barakallahu fiik. Taib, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa. Ada satu pertanyaan lagi jemaah. Udah selesai ya insyaallah. Baik, semoga Allah mematikan kita di atas agamanya dan semoga kita bisa istiqamah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi.